Selamat malam Govan Bojonegoro. Kita siap goyang bareng lagi semuanya. Kita goyang lagi ya, Adela. Salam bagus spesial buat teman-teman semuanya. Yeah. kasih, tepuk tangan yang meriah Bojonegoro Manado. Oke. Okay.